Begitu cepatnya pertumbuhan dinamika usaha membuat kita memerlukan ilmu pengetahuan yang terus-menerus harus diupdate. Kalau tidak, kita bisa tertinggal. Begitu cepat informasi dan perubahan teknologi, belajar menjadi kebutuhan utama kita. Bukan itu saja, networking membangun jaringan perkenalan menjadi keharusan, berinovasi menjadi kewajiban, baik individu maupun korporasi. Baik yang kecil seperti UKM, hingga perusahaan besar seperti BUMN atau multinational company. Sayangnya, kita tidak pernah punya waktu membaca buku bisnis terbaru. Sayangnya, mentor bisnis yang berpengalaman panjang dan berprestasi segudang terlalu sibuk untuk meluangkan waktu mereka untuk kita. Sayangnya, pembelajaran sekolah bisnis yang ilmunya up to date kebanyakan ada di luar negeri seperti Harvard Business School dan lain sejenisnya. Bayangkan jika kelas bisnis tersebut tersedia di Indonesia. Maukah Anda atau tim Anda bergabung di dalamnya? Bayangkan jika pengajar di kelas tersebut adalah praktisi lapangan langsung, CEO multinational company, pemilik usaha yang mumpuni dengan nilai perusahaan ratusan miliar, akademisi yang terbukti ilmunya up to date, dan mereka alumni dari Harvard Business School itu sendiri. Ya, itulah SKBC, Sekolah Konglomerat Bootcamp. Berdasarkan kebutuhan dunia usaha lah SKBC hadir. Sejak 2016 hadir dan beberapa kelas telah terselenggara, pesertanya selalu membludak. Pengajarnya pilihan sesuai kebutuhan dunia usaha. Tema yang diangkat selalu merupakan kebutuhan mutakhir saat ini. Dan ilmu yang diajarkan adalah hard skill. SKBC bukan kelas motivasional, ini kelas belajar. Peserta akan take note, diskusi, studi kasus, debat, dan buat keputusan. Kelas ini berdurasi panjang karena itu harus bootcamp. Tinggal bersama. Hotel pilihannya adalah hotel bintang 4 ke atas dengan ruang kamar yang luas, karena setelah sesi kelas masih ada sesi bersama di luar untuk diskusi dan berdebat. Anda akan bergabung dengan 200-an peserta lain dari berbagai bidang usaha. Inilah tempat bermitra baru, tempat profiling atas diri Anda, usaha Anda, pasar Anda, calon supplier Anda, dan banyak lagi kebutuhan Anda yang ada di sana. Acara ini didesain khusus untuk suasana belajar, untuk suasana berkompetisi, untuk suasana berkolaborasi, meniru metode sukses dari Harvard Business School yang telah melahirkan banyak orang sukses. Kali ini hadir untuk Anda. Catat jadwal tanggal workshop SKBC terkini. Daftarkan diri Anda dan tim Anda. Tempat terbatas.